akan terjadi. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Hatiku pilu, hatiku pilu. Jangan kau putuskan aku di hadapan teman-temanku. Aku pun malu, aku pun malu. Teman-temanku, aku